Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Tanbihat Al-Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat. Dan kita masuk pada fasal yang kedua setelah kita menyelesaikan fasal yang pertama. Disebutkan pada fasal yang kedua, fi bayani ahkamin takhtasu bitazayyun al-jismi lil mar'ah, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum khusus terkait dengan adab-adab dalam berhias bagi seorang wanita muslimah. Maka pada fasal yang kedua ini akan dijelaskan tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslimah dalam hal berhias. Dan dalam hal ini, pembahasan ini menunjukkan kepada kita beberapa perkara, beberapa permasalahan. Yang pertama, bahwa hal ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam mengajarkan semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia, terlebih yang memberikan manfaat kepada mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Dan inilah kelebihan dinul Islam dibandingkan dengan agama selain Islam. Adapun Islam mengajarkan semua perkara, baik yang menyangkut hubungan seorang hamba ya dengan penciptanya, demikian pula ya perkara-perkara yang menyangkut hubungan seseorang dengan ya keluarganya, demikian pula dengan tetangganya, bagaimana berinteraksi bermuamalah dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, ya dengan penguasanya, pemerintahnya. Bahkan Islam mengajarkan ya perkara-perkara yang menyangkut hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, ya menyangkut tentang adab-adab menunaikan hajah, ya membersihkan kotoran, ya ataupun dalam hal membersihkan dirinya sendiri. Nah, baik yang zahir ataupun yang batin. Oleh karena itu, dahulu kaum musyrikin mereka ya datang kepada sebagian para sahabat untuk mempertanyakan ya tentang ajaran ataupun dakwah yang disuruh oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, mereka menganggap bahwa ajaran Islam ini tidak mungkin ya mengajarkan semua perkara. Ya. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata kaum musyrikin, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian itu, yaitu Muhammad alaihi salatu wasalam, telah mengajarkan kepada kalian semua perkara sampai dalam masalah adab-adab dalam menunaikan hajah? Ya, kata Salman Al-Farisi, kulna bala, ya memang demikian, ya Rasulullah telah mengajarkan semua urusan, ya semua permasalahan, ya baik dalam masalah agama, hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sampai dalam perkara adab-adab menunaikan hajah, ya semuanya telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini masalah yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan yang kedua, pembahasan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya, Islam ini menganjurkan seseorang untuk menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, dan ini bukanlah suatu hal yang tercela, bahkan dianjurkan. Ya, di dalam Islam, seseorang dituntut untuk menjaga kebersihan dan diperbolehkan bahkan dalam sebagian kondisi dianjurkan untuk berhias, tajamul, ya, tazayyun. Bahkan ini bukan termasuk kesombongan. Ya, namun lain halnya apabila seorang berhias kemudian menjaga kebersihan ataupun penampilan, ya, dalam rangka untuk, ya, gengsi ataupun, ya, menjaga prestise, ya, menjaga wibawanya supaya enggak jatuh, sekedar untuk bangga-banggaan, ya, atau dengan tujuan pamer, ya, merendahkan orang lain kemudian menganggap bahwa dia punya kelebihan, ya, dengan penampilannya, ya, dengan, ya, perhiasan yang dia tampakkan di hadapan yang lainnya, maka ini tercela. Adapun secara umum, ya, menjaga kebersihan baik pada badannya, demikian pula menjaga keindahan penampilan agar tidak nampak kusam, ya, kusut, sehingga orang lain pun enak memandangnya dan melihatnya dan tidak sampai mengganggu orang lain, ya, dengan bau yang tidak sedapnya, ya, dia jaga itu, ya, dia senantiasa berpenampilan bersih, rapi, ya, maka ini perkara yang dianjurkan. Oleh karena itu sebutkan, ya, dalam firman Allah Jalla wa'ala, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, ya, orang-orang yang tobat dan senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Nah, kemudian juga poin yang ketiga, ya, pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya untuk berhias. Ya, dibolehkannya seorang untuk berhias. Nah, menjaga keindahan dan kebersihan. Selama tidak sampai, ya, melanggar rambu-rambu yang dilarang di dalam syariat. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslimah yang memperhatikan adab-adab ini. Jangan sampai seorang dia terlalu bersemangat untuk menjaga penampilan dan keindahan ataupun kebersihan, kemudian sampai melanggar, ya, hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Ya, sampai pada tingkat menyerupai perilaku dan kebiasaan orang-orang kafir. Ya, terlebih orang-orang kafirah, wanita-wanita kafirahnya. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, baik dalam hal berpakaian, ya, dengan niat, dengan tujuan berhias, namun, ya, melampaui batas. Ya, memakai pakaian yang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir. Atau, ya, menghiasi rambutnya, ya, dengan warna-warni yang menarik perhatian, yang ternyata ini menjadi ciri khas orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, ya, atau mencukur atau memendekkan, ya, memotong sebahagian rambutnya, dibuat potongannya seperti potongan rambut wanita-wanita kafirah, ini juga melampaui batas, tidak dibolehkan. Ya, atau yang lainnya, ya, nah, mengenakan sepatu, ya, ya, dengan apa, hak yang sangat tinggi sehingga, ya, menyerupai perbuatan dan kebiasaan wanita-wanita kafirah, sehingga dengan sebab itu langkahnya pun nampak berlenggak-lenggok, disebabkan karena haknya terlalu tinggi. Ya, maka ini juga hendaknya ditinggalkan. Ya, Meskipun asal hukumnya bahwa dalam hal berhias, tajammul wa tazayyun, ya, bagi seorang wanita muslimah dibolehkan. Ya, selama tidak sampai melanggar pada hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu ini termasuk ilmu yang penting, ya, untuk diperhatikan. Ya, jangan sampai seorang muslimah, ya, dia jatuh dalam kemungkaran tanpa dia sadari. Ya. Nah, disebabkan karena kecondongan, ya, seorang wanita untuk senantiasa berhias, ya, tanpa perlu diajari, itu sudah fitrah, ya, sudah bawaan, senang untuk dandan, ya, senang untuk berhias. Maka hendaknya untuk melengkapi dan menyempurnakan kecondongan dan keinginan yang baik ini, hendaknya diimbangi dengan ilmu syar'i, agar tidak jatuh dalam perkara-perkara kemungkaran. Ya. Nah. Dan poin yang ketiga ataupun yang keempat, yang ini juga penting untuk diperhatikan, bahwa setelah kita mengetahui tentang keindahan Islam dan kesempurnaan Islam, ya, bahwa Islam menganjurkan, ya, bagi kaum muslimin dan muslimah untuk menjaga kebersihan dan keindahan, ya, namun hendaknya kita juga, ya, tidak menyepelekan perkara yang lebih penting daripada itu. Ya, betul bahwa kita dituntut untuk menjaga kebersihan, ya, menjaga penampilan, ya, menjaga keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah jamil dan mencintai keindahan. Namun jangan sampai, ya, dengan hal ini akhirnya kita tersibukkan dengan memperindah, ya, dan mempercantik atau membersihkan hati kita, amalan kita dari kotoran-kotoran dan noda-noda kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Sehingga jangan sampai, ya, seseorang terlalu sibuk dengan penampilan lahiriah, ya, dari ujung rambut sampai, ya, ujung kukunya dia jaga betul, sampai dibuatkan, ya, atau disiapkan anggaran khusus untuk, ya, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan kuku, ini itu, dalam kondisi dia malas untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malas untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Maka seperti ini tentunya kebiasaan buruk. Ya. Nah, dia terlalu sibuk dengan, ya, penampilan lahiriah, zahiriah, ya, yang nampak mungkin dengan tujuan, ya, ingin menjadikan suami senang kepadanya, ya, cinta kepadanya, ya, namun terkadang lebih dari itu, bangga-banggaan dengan yang lainnya, ya, merasa lebih tinggi derajatnya, merasa lebih pede ketika berhadapan dengan orang lain, ya, kenapa? Karena, ya, senantiasa dirawat penampilan tubuhnya, penampilan lahiriahnya. Ya, dalam kondisi dia sendiri jahil, tidak mengerti tentang ilmu agama, ya, jauh dari ibadah. Nah, maka hendaknya ini diperhatikan. Ya, maka ini pula yang menyebabkan orang-orang kafir mereka jatuh. Ya, kedudukannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka enggak punya kemuliaan sama sekali. Ya. Nah, enggak ada nilainya mereka. Ya, dalam waktu yang sama mereka dikenal sebagai orang-orang yang, ya, mungkin dari sisi penampilan, ya, tampan-tampan, cantik-cantik, ya, namun disebabkan karena kekufuran dan kotornya hati mereka karena kesyirikan, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, akhirnya mereka rendah dan rendah serta hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di hadapan manusia yang beriman, ya, mereka enggak ada nilainya sama sekali. Ya, sehingga sekedar penampilan yang baik, ya, penampilan yang indah, bersih, ini enggak cukup. Namun hendaknya diimbangi dengan keindahan dan kebersihan hati. ya, dengan iman, dengan amalan saleh, dengan ilmu yang bermanfaat, maka ini tentunya akan melengkapi ya, keindahan dan kebersihan yang ada pada seorang muslim ataupun muslimah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Inna Allah la yanzuru ila ansamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala ya tidak melihat kepada ya bentuk rupa-rupa kalian, bentuk jasad dan jasmani kalian, rambutnya ya keriting atau lurus, kulitnya putih atau hitam ya, ataupun postur tubuhnya gemuk atau ramping atau kurus ya, tinggi atau pendek ya, atau yang lainnya, Allah tidak memperhatikan hal itu ya, karena itu merupakan anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Allah yang menghendaki ada sebagian di antara hambanya tinggi postur tubuhnya ya, hitam kulitnya, sebagian lagi coklat, sebagian lagi ya keriting rambutnya, lurus, ikal dan seterusnya ya, sampai pada penampilan yang lainnya ya, wajahnya, matanya ya, kakinya, tangannya dan seterusnya, ini berbeda-beda dan itu sunnatullah. Allah jadikan manusia berbeda-beda ya, bahkan antar daerah, antar negara berbeda-beda, satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, satu benua dengan benua yang lainnya berbeda-beda, ada yang rambutnya hitam, semuanya hitam ya, namun ada sebagian ya benua, sebagian negara rambutnya pirang ya, putih bukan uban tapi memang bawaan ya, merah ya, bukan dicat, asli. Nah, ini tentunya sunnatullah ya, Allah yang menghendaki terjadi yang seperti ini, namun bukan itu yang menjadi pandangan Allah, bukan itu yang dilihat oleh Allah Jalla wa Ala, tapi yang dilihat kata Nabi, inna fa in walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi yang Allah lihat dari manusia adalah ya, hati-hati mereka, apakah dipenuhi dengan iman, dengan ilmu ya, dengan Al-Qur'an ataupun hadis, dengan sunnah ataukah tidak, wa amalikum, demikian pula yang dilihat oleh Allah Jalla wa Ala adalah amalan kalian, amalan yang dilihat ya. Nah, ibadahnya gimana? Ketaatannya bagaimana? Ini perhatikan. Oleh karena itu, apabila kita memahami hal ini, ya, di samping kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, bahkan tuntunan Islam untuk menjaga kebersihan dan keindahan, namun juga kita, ya, tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan keindahan hati-hati kita, jasmani kita dengan ilmu dan amalan saleh. Ya. Dan sedikit tanbih dan peringatan terkait dengan apa yang menyebar di kalangan masyarakat, adanya istilah an-nadhafatu minal iman, ya, yaitu bahwa kebersihan sebagian dari ibadah, sebagian daripada iman, maka ini yang sahih, bukan hadis ya, bukan ayat, bukan hadis, namun ini ucapan manusia ya. Adapun dalil bahwa Islam mengajarkan kebersihan ya, dan menganjurkan keindahan bagi kaum muslimin demikian pula muslimah, maka berdasarkan ayat demikian pula hadis yang sahih tentang masalah ini. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau pada fasal yang kedua beberapa poin. Poin yang pertama, yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitrati ma yahtassu biha wa yaliqu biha. Dituntut bagi dari seorang wanita muslimah untuk mengamalkan beberapa tuntunan-tuntunan fitrah yang dikhususkan baginya dan yang sesuai dengannya. Nah, jadi di sana ada khisalul fitrah, ya, tuntunan-tuntunan fitrah, ya, adab-adab Islam untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, al-fitratu khamsun, ya, bahwa fitrah itu ada lima. Dan penyebutan lima ini tidak menunjukkan pembatasan cuma ini, bukan, tapi ini sekedar contoh bahwa al-fitrah ini ada lima. Yang pertama al-khitan, khitan. Yang kedua al-istihdad. Al-istihdad ini istilah, nanti kita jelaskan. Yang kedua qashu syarib, ya, memangkas kumis. Wa taqlimul adfar. Yang keempat adalah memotong kuku. Kemudian yang kelima adalah nadful abat atau ibt, ya, mencabut bulu ketiak. Maka ini yang Nabi sebutkan terkait dengan lima fitrah. Yang pertama adalah khitan. Ya, khitan ini termasuk, ya, kebersihan. Ya, tuntunan Islam untuk kaum muslimin dan muslimah agar mereka menjaga kebersihan. Ya, di mana khitan yang sahih dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, dan terkait dengan waktunya, ya, ini hendaknya dilakukan sebelum mencapai usia balig. Ya, adapun ketika sudah mencapai usia balig, maka ini, ya, menjadi wajib hukumnya, terlebih bagi kaum lelaki. Nah, dan ini khitan termasuk sunnahnya, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun tentang khitan, ya, maka ini tentunya, ya, ada pembahasan, ya, tentang bagian yang di khitan, ya. Nah, baik dari anak laki-laki ataupun yang perempuan. Taib. Kemudian bagian yang kedua adalah istihdad. Istihdad yaitu mencukur, ya, bulu yang tumbuh atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya. Nah, ini disilahkan istihdad. Dan yang afdal adalah dengan dicukur. Ya, menggunakan pisau cukur atau yang semisalnya. Ya, dan dibolehkan dengan mencabutnya. Ya, meskipun yang afdal adalah dengan mencukurnya sebagaimana yang zahir dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan, ya, yaitu termasuk sunnah kebersihan atau fitrah yaitu istihdad. Istihdad diambil dari kata al-hadid. Al-hadid besi. Oleh karena itu tradisi dahulu, ya, apabila melakukan istihdad yaitu dengan menggunakan silet atau, ya, pisau cukur yang biasa digunakan untuk istihdad. Nah, dan ini hukumnya sunnah, ya, termasuk perkara yang dianjurkan. Ya, ini hikmahnya. Satu, mengamalkan sunnah. Yang kedua juga menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ya. Lalu apa hukumnya mencukur atau mengambil sebagian rambut yang tumbuh di sekitar anus? Ya. Maka yang sahih, wallahu ta'ala alam biswab, ya, tidak mengapa, ya, untuk diambil atau untuk dicukur. Ya, mencukur rambut yang ada atau yang tumbuh di sekitar anus. Ya, terlebih ketika dibiarkan, ya, tumbuh, maka akan menimbulkan masalah di mana sebagian kotoran, ya, kita tahu bahwa anus termasuk saluran yang utama untuk keluarnya kotoran, yang terkadang itu akan menjadi tambatan, ya, ataupun sangkutan dari sebagian atau sisa-sisa kotoran. Ya, sehingga ya termasuk yang dibolehkan adalah mengambilnya atau mencukurnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu qasus syarib. Ya, memangkas atau memotong kumis. Ya, kebiasaan ya secara fitrah ya kumis tumbuh ya pada seorang laki-laki. Dan ini disunahkan untuk dicukur. Ya, adapun jenggot, lehya, maka yang dianjurkan adalah dengan membiarkannya. Ini bagi laki-laki. Dibiarkan jenggot. Ya, adapun kumis, maka yang sunnah adalah dicukur. Ya, atau dipangkas. Dan dibolehkan untuk dihabiskan. Ya, dipangkas habis. Tidak mengapa. Nah, dan ini termasuk anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Juzus syawarib wahul liha, kata Nabi. Pangkaslah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Ya, khaliful majus, kata Nabi. Ya, selisihi orang-orang majusi. Karena kebiasaan mereka, orang-orang kafir, itu kebalikan dari kebiasaan kaum muslimin. Ya, jenggot mereka pangkas, bahkan dihabiskan, adapun kumis dipanjangkan. Ya. Nah. Dan juga terkadang kumis ini ya tumbuh pada sebagian wanita, ya, meskipun tidak selebat yang tumbuh pada seorang laki-laki. Namun terkadang tumbuh, ya, sebagaimana jenggot. Terus gimana sikap kita? Ya, apakah boleh dibiarkan jenggotnya atau dipangkas kumisnya sebagaimana kondisi kaum lelaki? Maka jawabannya bahwa dalam hal ini, ya, tumbuhnya jenggot, tumbuhnya kumis pada sebagian wanita, maka ini termasuk aib. Ya, termasuk kekurangan ataupun cacat. Sehingga dalam hal ini dibolehkan, dan ini fatwa sebagian para ulama kita, ya, dibolehkan untuk diambil. Ya. Nah, untuk dicukur, baik yang tumbuh di kumis, ya, ataupun yang itu seperti jenggot, ya, tidak mengapa, ya, untuk diambil. Ini apabila tumbuh pada sebagian, ya, wanita. Nah, kemudian yang keempat, yang pertama khitan, yang kedua istihdad, ya, yang ketiga adalah qasus syarib, memangkas kumis, yang keempat adalah taqlimul adhar, memotong kuku, ya, memotong kuku. Ini juga termasuk fitrah, perkara yang sangat dianjurkan, memotong kuku. Kuku yang mana saja, ya, tangan demikian pula kaki, ya. Nah, tidak dibiarkan panjang. Ada sebagian kebiasaan para wanita dan juga menimpa sebagian muslimah, dan itu kebanyakannya, itu suka memanjangkan kuku. Ya, dianggap bahwa ini lebih menambah, ya, percaya diri, ya, lebih nampak indah dipandang, ya, ini menunjukkan rusaknya fitrah. Ya, Islam mengajarkan sesuatu yang sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia, sehingga apa yang tidak sejalan dengan syariat Islam, dengan bimbingan Islam, tuntunan Islam, sampai dalam masalah ini berarti sudah merusak fitrahnya. Ya, oleh karena itu peran media, ya, media sosial ini sangat besar. Ya, di mana ditampilkan di televisi, di majalah, di koran-koran, surat kabar, bagaimana orang-orang kafir, terutama para wanitanya, demikian pula, ya, wanita-wanita fasiqah, ya, kaum selebritis, artisnya, ya, mempertontonkan, ya, kuku-kuku yang panjang. Ya, dipamerkan, ya, kukunya panjang semuanya, sehingga terkesan kelihatannya cantik, kelihatannya bagus, indah, sehingga itu yang ya, menjangkiti sebagian muslimah sehingga pengen ikut-ikutan. Ya. Nah, yang dijaga, yang dirawat saja, dibiarkan panjang dalam kondisi bersih, ini sudah menjadi fitrah. Sudah enggak bersih namanya. Apalagi sudah panjang kotor lagi. Ya, tentunya ini lebih parah, ya. Sehingga yang sunnah adalah dengan dipendekkan. Ya, sesuai dengan ukuran yang sewajarnya. Ya, dipotong. Nah, terus gimana, boleh enggak dibiarkan? Ya, dan dipotong sebagian. Ya. Mayoritas kukunya dipotong tapi disisakan ibu jarinya dipanjangin. Atau telunjuknya dibiarkan. Atau kelingkingnya dibiarkan panjang satu biji. Ya, tetap tidak dibolehkan. Yang sunnah adalah dipotong. Ya. Dan dalam hal ini ya, dianjurkan atau sebagian ulama menganggap baik ketika memotong kuku itu dimulai dari tangan atau bagian yang kanan. Bagian yang kanan. Ya. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kana Rasulullah alaihi salatu wasalam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi sya'ni kulli. Ya, bahwa Rasulullah punya kebiasaan senantiasa mendahulukan bagian yang kanan dalam hal memakai sendal, ya, dalam hal menyisir rambutnya, dalam hal bersuci, berwudu, bahkan dalam segala hal yang baik-baik tentunya. Maka sebagian ulama ya, beralasan dengan hadis ini bahwa dalam hal memotong kuku juga demikian, ya, dianjurkan untuk memulai bagian yang kanan. Kemudian yang kelima yang Nabi sebutkan termasuk sunnah fitrah adalah nadful ibt, mencabut bulu atau rambut yang tumbuh di ketiak. Ini juga termasuk sunnah. Ya, dan ini banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, demikian pula muslimah. Ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kebersihan dan keindahan. Dianjurkan untuk mencabut rambut yang tumbuh di sekitar ketiak. Dan yang sunnah adalah dicabut. Ya. Karena intinya ataupun hikmah dari sunnah ini, anjuran untuk mencabut rambut di sekitar ketiak adalah ya, menghilangkan bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari ketiak yang ditumbuhi rambut tadi. Ya. Sehingga ketika dicabut ini kan mengurangi ya, tumbuhnya rambut yang tumbuh di ketiak ketika dicabut. Ya, namun apabila menyulitkan ataupun mungkin sebagian merasakan kesakitan, maka tidak mengapa untuk dicukur. Meskipun terkadang resikonya kalau dicukur tumbuhnya lebih lebat dan bisa menimbulkan bau yang lebih hebat. Ya. Sehingga barakallahu fikum, apabila memungkinkan maka dicabut, ya. Namun apabila menyulitkan, ya, maka tidak mengapa untuk dicukur. Lalu berapa batasan maksimal untuk membiarkan ya rambut kuku ya untuk dibersihkan, untuk dicukur, ya, baik istihdad ataupun kukunya ataupun rambut yang tumbuh di ketiak, berapa lama waktunya? Ya, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan dibiarkan baru dicukur, ya, baru dipotong atau gimana? Ya, sementara di sana ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam membatasi bahwa hendaknya seorang itu dalam hal ya memangkas kumis, istihdad, ya, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan atau memotong kukunya atau mencabut rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar ketiaknya, ini tidak boleh lewat dari 40 hari. Maka para ulama menjelaskan bahwa hal ini merupakan waktu maksimal. Artinya paling lama dibiarkan selama 40 hari. Meskipun yang afdal adalah dengan memperhatikan panjang pendeknya rambut atau kuku yang tumbuh tadi. Sehingga sekiranya kalau misalkan dilihat sebelum 40 hari, baru sepekan, bahkan 3 hari, terkadang ya sebagian, masya Allah, ya itu sangat subur rambutnya, ya sangat cepat pertumbuhan kukunya, sehingga baru sepekan sudah panjang. Maka tidak mengapa untuk dibersihkan, untuk dicukur, atau dipotong. Ya, namun ada sebagian cukup lambat pertumbuhannya, maka tidak mengapa untuk biarkan, namun jangan sampai melewati masa 40 hari. Kemudian kita lanjutkan keterangan beliau. Min qasil adhafir wa ta'ahudiha. Ya, termasuk sunnah fitrah kata beliau adalah ya memotong kuku dan merawatnya atau menjaganya. Ya, luar biasa. Agama mana ya yang mengajarkan yang seperti ini? Islam mengajarkan untuk seorang itu memotong ya kukunya dan merawatnya. Lianna taqlim al-adhafir sunnatun bi ijma'i ahli al-ilm. Karena memotong kuku ini termasuk sunnah. Ya, hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Liannahu min khisalil fitratil waridati fil hadis. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa memotong kuku ini termasuk sunnah fitrah. Ya, sunnah fitrah. Sunnah kebersihan dalam Islam. Termasuk anjuran Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika seorang muslim ataupun muslimah mengetahui hal ini, bahwa Islam menganjurkan Rasulullah ya membimbing kita untuk memotong kuku-kuku kita, maka ya ketika kita memotong kuku kita, ini bukan sekedar kebersihan, tapi kita mendapatkan pahala karenanya. Bisa menjadi pahala. Kenapa? Karena niatnya adalah mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, hikmah yang kedua, walima fi izalatiha minan nadhafati wal husni. Ya, ketika kuku tersebut ya dihilangkan atau dipotong, ini ya akan lebih membersihkan dan lebih memperindah ya penampilan. Ya, dan inilah hakikat dari keindahan dan kebersihan. Yaitu sesuatu yang sejalan dengan syariat Islam. Ya, adapun anggapan bahwa kuku yang panjang ini lebih nampak cantik, lebih ya nampak indah, ya ini ya sekali lagi bukan kebersihan, bukan keindahan, tapi tambah jorok. Ya, tambah jorok. Kemudian hikmah yang ketiga, wa ma fi baqaiha ya tawilatan min at-tashwih, bahwa ketika kuku tersebut ya, apabila kuku tadi dibiarkan panjang, ini ya akan merusak penampilan. Ya, akan merusak penampilan. Subhanallah. Sampai-sampai ya, kalau sekarang sudah nampak orang yang punya kuku panjang ini sudah kesannya jelek. Ya, kebiasaan para dukun, para tukang ramal, ya. Allah musta'an, para preman, orang-orang fasik, orang-orang jahat. Ya. Nah, tambah lagi sudah panjang kukunya, ya, dibor lagi, kasih anting-anting. Ya. Nah, tambah buruk penampilannya. Ya, tambah menjijikan. Tambah lagi. Ya, hikmah yang berikutnya, wa tashabuhi bisiba'. Ketika kuku tersebut dibiarkan panjang, ini menyerupai binatang buas. Binatang buas. Dan Islam melarang ya kaum muslimin dan muslimah untuk menyerupai binatang buas, sampai dalam masalah sholat sekalipun nggak boleh ya menyerupai binatang buas, ya sampai ketika duduk, ketika sujud nggak boleh menyerupai ya binatang buas seperti anjing, tidak dibolehkan. Ya, ada cara-cara bentuk ya sujud yang itu menyerupai ya kebiasaan anjing ngedeprok. Ketika sujud itu dengan melekatkan lengan kanan dan lengan kiri ke lantai atau ke tanah ya, ke karpet, sehingga merapat ke bawah ya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan kalau menyerupai kebiasaan anjing ya. Sampai dalam masalah ini, membiarkan kuku dibiarkan panjang, ini menyerupai binatang buas. Kemudian hikmah yang berikutnya, yang kelima, wa tarakumil awsakh tahtaha, ketika kuku tersebut dibiarkan panjang, ini akan ya menyebabkan timbulnya endapan kotoran-kotoran di bawahnya. Dibiarkan panjang kukunya, maka kotoran akan mengendap di sana. Kemudian hikmah yang ke-6, wa man'i wusulil ma' ila ma tahtaha, ketika kuku tersebut dibiarkan panjang, ini akan menghalangi atau mencegah sampainya air ya ke bagian bawah dari kuku tersebut. Nah, jadi kulit yang ada di balik kuku tadi akan terhalangi ya untuk sampainya air. Dan ini bisa membatalkan wudu seseorang. Disangka wudunya sudah sempurna, namun disebabkan karena kukunya panjang, akhirnya masih ada yang kering. Ya. Kulit atau jari yang kukunya panjang ini terkadang enggak kena air. Pasti kering. Ya. Kemudian, kata beliau, ini beberapa hikmah yang manfaat dari menjaga atau memotong kuku. Wa ba'dul musliman qad ibtulina bitatwil al-adhafir, dan sungguh disayangkan bahwa sebagian kaum muslimah mereka telah tertimpa penyakit ini. Ya, senang untuk memanjangkan kuku-kuku mereka, taqlidan lil kafirat wa jahlan bisunnah. Apa sebabnya? Yang pertama karena membebek, mengikut buta, ikut-ikutan dengan kebiasaan wanita kafirah. Ya. Karena kebiasaan nonton TV misalkan. Ya, melihat sinetron, film ini, film itu, biasa melihat penampilan bagaimana ya tokoh-tokohnya kukunya panjang. Ya, sehingga ikut-ikutan. Ya. Dalam kondisi mereka adalah wanita kafirah, wajahlan bisunnah. Sebab yang kedua adalah karena kejahilannya terhadap sunnah. Yang sunnah adalah dengan memotongnya. Kemudian kata wa yusannu lil mar'ati izalatu sya'ril ibtain wal 'anah, dan disunahkan bagi seorang wanita untuk ya menghilangkan rambut yang ada di kedua ketiaknya atau yang tumbuh di sekitar kemaluannya. Disunahkan seperti yang kita sebutkan di awal ya, dan yang afdal adalah dengan dicabut, ya mencabut bulu ketiak. Namun apabila menyulitkan, menyakitkan, maka tidak mengapa untuk dicukur. Demikian pula al-anah, yaitu ya, mencukur rambut yang ada di sekitar kubul. Ya. Amalan bil hadithil waridi fi dhalik, ya, sebagai bentuk amaliyah, praktek, ya, penerapan dari hadis yang kita sebutkan di awal. Walima fihi minatajamul, ya, dan hal ini termasuk bagian dari tuntunan berhias di dalam Islam. Ya. Wal ahsan ay yakuna dzalika kullu usbu'. Ya. Aw la yatruku aw la yutraku akthar min 40 yawman. Dan lebih baik lagi untuk senantiasa diperhatikan, dibersihkan ya dalam waktu satu pekan, diperhatikan, dikontrol. Ya, dan tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari seperti yang kita sebutkan. Nah, maka ini ya beberapa ya sunnatul fitrah yang dibimbingkan di dalam Islam, dan hendaknya diperhatikan bahwa ini termasuk sunnah, sehingga bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar adat saja atau dengan niatan wah kalau enggak dibersihkan kayaknya ada yang kurang, enggak, tapi hendaknya diniatkan mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.